akan selesaikan ya sampai nasab ini. Insyaallah. Sedikit ji. Tak? Sedikit kan? Qalal mu'alif rahimahullah ta'ala niyabatul wawi anid dhamma. Itu setelah kita selesai kemarin dari tanda-tandanya, dari tempat-tempatnya dhamma, maka sekarang kita akan mempelajari niyabatul wawi anid dhamma. Waw niyabah menggantikan dhamma. Waw menggantikan apa? Dhamma. Paham insyaAllah ini? Artinya di mana tempatnya? Qala beliau berkata, wa ammal wawu, adapun wawu, fatakunu alamatan lirafi, maka dia menjadi tanda untuk rafa fi maudiaini, pada dua tempat. Wawu menjadi tanda untuk rafa pada dua tempat. Sementara dhamma kemarin tanda untuk rafa berapa tempat? Empat. Itu yang dihafal tuh? Iya. Artinya nanti kata yang beralamatkan dhamma empat saja di dunia ini. Paham palu? Nah, sekarang lagi. Kata yang beralamatkan waw kalau di rafa itu cuma dua. Tidak ada ketiga. Itu sudah diteliti oleh ulama bahasa. Paham ya? Kalau ada di sana ketiga, maka pasti mereka sebutkan. Dipahami ini? Hanya dua tempat. Apa itu? Kata beliau fi jam'il mudzakkari salimi satu. Pada jama mudzakkar salim. Karena jam mudzakkar salim kalau dirofa tandanya apa? Allah. Wafil asma'il khomsa. Demikian pula pada isim-isim yang lima. Karena asma'ul khomsa dirofa dengan tanda apa? Wow, sama. Wahia apa itu asma'ul khomsa? Dia adalah abuk, akuk, hamuk, fuk, du, malin. Lima ada? Ya, abuk, akuk, hamuk, fuk, du, malin. Lima. Mudah sekali. Aku katakan. Lama anha al-musanniful kalama ala dhammati akhada yatakallamu ala ma yanubu anha muqaddiman al-wawa ala ghairiha fadakaru annaha takunu alamatan ala rabtil kalimati fi maudi'aini. Masya Allah. Kata beliau, aku katakan. Itu pensyarah. Lama tatkala anhal musonifu. Didahulukan fa'ilnya kalau terjemah. Penulis selesai. Anha selesai. Kata baru ini. Anha itu kata baru. Lama tatkala anhal musonifu. Penulis, musonif, penulis. Penulis anha selesai. Alat dommati al-kalam. Berbicara alat dhammah atas dhammah. Akhoda, maka belum memulai yatakallam, berbicara alama atas apa yang yanubu anha, menggantikannya. Muqaddiman, dalam keadaan belum mendahulukan. Karena muqaddiman mansukh, karena hal. Dalam keadaan belum mendahulukan al-wawa, mendahulukan wawu ala ghairiha atas selainnya. Karena yang menggantikan dhamma itu kan banyak. Ya, ada wawu, ada alif. Paham gak ini? Ada nun. Tapi belum mendahulukan siapa? Wawu di atas yang lain. Fadakaro, fa maka dakaro belum menyebutkan annaha, bahasanya dia itu yaitu wawu. Takunu, dia menjadi alamatan tanda ala atas rofi, rofaknya al kalimah, sebuah kata fi maudiain, pada dua tempat. Dia menjadi tanda atas rofanya, sebuah kata pada dua tempat. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, jam'ul mudzakkari salimu. Salah satu dari keduanya adalah jamak mudzakkar salim. Tentunya ini dipahami di mata. Cuma beliau di sini berikan juga pengertiannya. Wa huwa kullu ismin. Apa itu jamak mudzakkar salim? Wa huwa kullu ismin, dan dia adalah seluruh isim. Dalla ala aktsar, yang menunjukkan atas lebih. Minat nain, dari dua laki-laki. biziyadatin fi akhirihi, dengan ditambahkan pada akhirnya. Paham? Antum sudah tahu apa yang ditambahkan itu. Solihun litajridi. Anda hadhihi ziyadah, yang mana dia tetap soleh, tetap baik, tetap bagus, kalau dikosongkan dari tambahan itu. Artinya tidak rusak. Paham ini? Tetap bagus. Wa'atfu mitlihi alaih. Dan tetap juga bagus diatofkan yang semisal kepadanya. Bisa diatofkan semisal kepadanya. Ini pengertian baru, karena agak panjang sedikit. Paham? Ya, agak panjang sedikit. Kita ulangi. Jama mudzakkar salim adalah seluruh isim menunjukkan atas lebih dari dua laki-laki dengan tambahan pada akhirnya. Yaitu dulu tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Sampai di situ kita pahami. Cuman kalau lanjutkan, ciri-ciri dari jama mudzakkar salim ada dua. Tambah dua ciri-cirinya. Supaya lengkap itu tentang jama mudzakkar salim. Apa itu ciri lanjutannya? Cocok untuk dikosongkan. Tetap baik kalau dikosongkan dari tambahan itu. Misalnya begini. Contoh muslimuna. Jam mudzakkar salim kan? Bang. Kalau antum hilangkan ini tambahan, dia tetap soleh. Coba aja. Muslimuna. Hilangkan tambahannya. Muslimun. Ada masalah? Ada masalah? Tidak ada. Paham gak ini? Coba ini antum katakan. Isruna. Isruna. Coba hilang tambahannya. Apa jadinya? Soleh? Tidak. Karena ada mufrad isrun. Yang ada itu as. Baru 10. Kalau isrun tidak ada mufradnya. Anu paham? Berarti ini bukan jama mudzakkar salim. Paham? Kenapa? Karena dihilangkan tambahannya dia tidak tidak soleh. Paham maksudnya tadi itu? Jadinya tidak baik. Paham antum? Mubar? Nah? Iya, ini ciri pertama. Ciri pertama, kalau dihilangkan itu tambahan, dia tetap utuh. Tetap ada maknanya. Lihat tuh? Muslimuna. Kan banyak muslim. Kalau muslimun, seorang muslim. Sekarang, isruna, hilangkan waw dan nun. Isrun, apa artinya? Apa artinya? Tidak ada. Karena yang ada artinya itu asyar. 10. Kalau isrun tidak ada artinya. Paham atau belum? Paham antum bilang soleh? Nah, ciri-ciri terakhir yang belum kasih di sini. Wa'atmu mitli alai. Dan kata muslimun bisa diatopkan saja yang semisal kepadanya. Kata muslimun ini bisa antum katakan muslimun wa muslimun wa muslimun. Apa artinya itu? Ini kan muslimun banyak muslim. Boleh antum katakan atau semisalnya. Maksudnya ulang saja kata muslim. Muslim wa muslim wa muslim. Apa artinya itu? Banyak muslim. Paham? Diatopkan semisal atau semisal. Artinya ini waw dan nun sebagai gantinya. Boleh antum katakan muslimun, muslimun, wa muslimun. Paham gak? Paham gak? Ini saja tambahannya. Itu ciri-cirinya. Sekarang isruna. Boleh gak antum ganti dengan isrun? Nah, isrun, wa isrun. Boleh gak? Wa isrun, boleh gak? Boleh? Enggak. Enggak ada. Apa maksudnya ini? Isrun, wa isrun, wa isrun. Bisa? Bisa gak? Enggak bisa. Karena ini isrun, wa isrun, wa isrun enggak bisa menggantikan 20. Tambah. Paham antum? Nah, sekarang ya. Sekarang contoh lain, contoh lain. Salasuna. Apa artinya ini? Salasuna apa artinya? 30. Paham? Sekarang salatun masih soleh? Masih soleh? Soleh kan? Karena masih salatun artinya apa? Tiga. Tapi terpenuhi enggak syarat selanjutnya itu? Sekarang kan tadi salatun artinya apa? 30 kan? Sekarang ana bilang begini. Salatun ya. Salasun wa salasun wa salasun. Artinya berapa itu? 3 dan 3 dan 3. Jadinya 30? Jadinya 30? Anu paham? Beda kalau ini. Muslimun wa muslimun wa muslimun. Apa jadinya? Kan muslimun artinya kata menunjukkan muslim lebih dari 2. Berarti paling sedikit ini berapa muslim? 3 kan? Sekarang muslimun ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun. Apa artinya? Datang 3 muslim. Kan masih sama artinya. Paham? Paham ini ciri-cirinya? Ini ciri dari jamaah mudzakkar salim. Dengan ciri ini lengkap. Sudah selesai. Dulu anak hanya kasih antum, dia menunjukkan atas lebih dari 2 laki-laki dengan tambahan waw dan nun, ya dan nun, 2. Nah, sekarang ditambah oleh penulis dengan ciri yang lain lagi, dan ini tidak cocok di pemula. Kenapa? Nanti dia bingung apa maksudnya soleh untuk dihapus itu tambahannya. Paham? Artinya kalau antum hapus itu tambahan tidak rusak, akil luar yang rusak kalau dihapus tambahannya. Misalnya begini, rojulun, kalau jangan kasir apa jadinya? Rijalun. Nah, rijalun. Coba hapus tambahannya, apa ke dia soleh? Hapus apa tambahannya ini? Alif ya, ini tambahan. Coba jadikan. Jadinya apa? Rijalun. Soleh? Soleh? Tidak. Dipahamin. Jadi ini syarat selanjutnya ini. Syarat daripada jamak taksir harus soleh untuk tajrid. Tajrid itu dihilangkan. Ya, kan arti tajrid itu telanjang. Ini mujarad ini tidak berpakaian. Paham? Arti hilang itu waw dan nun, tetapi apa so? Soleh, masih bagus lafadznya utuh. Tanyanya. Paham tuh? Tidak. Paham betul. Tidak tuh? Paham? Betul tentu. Jangan main-main. Paham ini? Siapa yang tidak paham kira-kira? Palu. Pare-pare. Paham? Orang buta tentu? Hah? Apa? Citra? Alhamdulillah, seperti orang buta. Selesai. Atau kubila buton? Iya. Jelas ya insya Allah berarti ya. Ini harus anda paham ini. Kalau tidak, bahaya nanti. Kapan lagi? Hah? Jadi dia bilang apa ya? Solihun lit tajridi. Cocok. Masih soleh, masih bagus. Masih utuh. Bisa untuk terjemahkan macam-macam sinonimnya. Banyak terjemahannya ini kata soleh. Iya, yeah. Masih bagus li untuk tajrid dikosongkan an dari atau antum terjemahkan dilepaskan, paham? Dihilangkan, dikosongkan, pokoknya yang penting cocok. Iya, yeah. An dari tambahan ini, paham? Artinya antum hilangkan itu tambahan masih tetap apa? Punya makna. Dah? Masih punya makna misalnya. Muslimuna. Kosong waw dan nun. Muslimun. Paham? Paham ini? Setelah itu kalau antum dah pakai waw dan nun, maka atof. Muslimun. Wa muslimun. Wa muslimun. Misalnya, ja'a zaiduna. Boleh diganti dengan apa? Ja'a zaidun. Wa zaidun. Wa zaidun. Paham gak? Iya, alhamdulillah. Dan diaktifkan semisal atasnya. Gampang ya? Ini dengan ini selesai tentang jamak mudzakkar salim. Nanti disorot baru disampaikan syarat kata yang dibuat menjadi jamak mudzakkar salim. Paham ini? Ini itu urusannya sorot. Kalau nahwu cocok, ini saja. Yang penting dibuat jamaknya seperti ini. Syarat kata yang dibuat ke jamak ini itu urusan lain lagi. Karena tidak sembarang kata dibuat jamak mudzakkar salim. Ada syaratnya. Nanti insya Allah kita akan ketemu. Nah ja'a zaiduna. Contoh ja'a zaiduna. Wa qawlu ta'ala farihal mukhallafuna. Mana syahid kita ini? Maka kata bulu fakullun min. Maka setiap dari az-zaiduna wal mukhallafuna jam'u mudzakkarin salimun. Dia adalah jamak mudzakkar salim. Li'annahu ismun, karena alasannya dia adalah isim, dalla ala aktsar minatnaini, yang menunjukkan atas lebih dari dua. Bisa babi ziyadatin fi akhirihi, dengan sebab tambahan pada akhirnya. Apa tambahannya? Belum kasih tahu. Wahel waw wa nun. Yaitu tambahannya waw dan nun di sini. Fi hadainil mitalaini, pada dua contoh ini. Walia wa nun. Demikian pula bisa ditambahkan juga apa? Ya dan nun finah pada contoh ra'aitu zaidina marartu bi zaidina. Iya kan? Cuman bukan syahid kita di sini. Kita kan mau di sini rupa nanti. Iya, cuma langsung belok kasih tahu bisa ditambahkan juga ya dan nun. Belok contohkan ra'aitu zaidina ini mansub. Marartu bi zaidina ini majrur. Majrur. Paham enggak? Nah, alhamdulillah. Wa salihun litajridi ay at-tafrid. Belum terangkan seperti itu. Dan cocok untuk ditajrid, belum maknakan ay litafrid, untuk dipisahkan. Ini belum maknakan tajrid, tapi ulama lain dari ulama bahasa menjelaskan makna tajrid maksudnya apa? Dihilangkan tambahannya. Paham? Ya, macam-macam para ulama bahasa memaknakan makna apa? Tajrid. Fataqulu zaidun wa zaidun wa zaidun. Iya enggak? Wa mukhallafun mukhallafun wa mukhallafun. Betul enggak? Contohnya dipisahkan, enggak pakai waw. Wa salihun li'atfi mitlihi alaihi, dan cocok pula untuk diatofkan semisalnya padanya. Kama ra'aitu fiha haraita, kama ra'aita fi hadainil mitalaini. Sebagaimana antum lihat di contoh tadi? Antum katakan zaidun wa zaidun wa zaidun. Mukhallafun wa mukhallafun wa mukhallafun. Cocok? Cocok? Alhamdulillah. Jelas berarti? Ah, syahid kita yang ini i'rabnya, bukan keterangan itu. Karena kita mau di sini alamat i'rab. Fakullu min. Ini yang kita mau. Sedikit ini saja. Yang tadi itu hanya sekedar bumbu-bumbunya. Ini intinya. Fakullu min. Setiap dari az-zaiduna wal mukhallafun fa'il. Dia adalah fa'il. Marfu'un. Diropa wa alamat rafihi alwaw, tanda rafanya adalah siapa? Waw niabatan anid dhamma. Perhatikan baik-baik, niabatan sebagai pengganti anid dhamma dari dhamma. Betul enggak? Kan waw pengganti dari dhamma. Iya, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Wan nun. Terus waw-nya kan pengganti dari dhamma. Nun-nya kan ada mus zaiduna. Ada nun-nya? Ada. Nun-nya apa? Wa nun, dan nun-nya iwadun adalah pengganti ani tanwin fil ism mufrad. Pengganti dari tanwin dalam isim mufrad. Paham enggak? Kan gini, zaidun ada tanwin. Kita mau jamak menjadi apa? Zaidu, kan tambah waw. Tanwinnya siapa yang gantikan? Nun. Zaiduna. Iya kan? Dipahami? Paham atau belum? Alhamdulillah. Selesai. Wasumya hadal jam, wasumya hadal jam'u saliman, dinamakan jama' ini adalah jama' yang selamat. Kenapa? Li salamati mufrodihi minat taksir, karena selamat mufradnya dari perubahan. Iya enggak? Lihat. Muslimuna. Ada enggak perubahan kalau dikembalikan ke mufrad? Nah, muslimuna apa mufradnya? Muslimun. Ada perubahan? Hah? Enggak ada. Itulah dinamakan jamak mudzakkar salim, karena selamat dari taksir. selamat dari perubahan. Jelas paham, Mas? Alhamdulillah. Selesai al-maudu tsani, tempat kedua. Dari kata beralamatkan dhamma al-asmaul khamsa, isim-isim yang lima. Wahai Abu Waquq wa Hamuk wa Fuq wa Dumalin. Fami dalil awal, maka contoh yang pertama itu untuk Abu, qauluka hadara Abu. Wa qaulu ta'ala qala abuhum, mana dia? Abu. Wa abuna syaikhun kabirun, mana syaikh kita? Kabi? Hah? Abuna. Wa mitalu tsani, contoh untuk yang kedua yaitu kata Abu, qauluka, ucapan antum, najaha Abu. Mana dia? Aku. Wa qaulu ta'ala iqala lahum akuhum, mana dia? Perhatikan baik-baik, konsentrasi. Wa misalu salit, contoh untuk yang ketiga, qauluka, perkataan antum, ja'a hamuki. Ja'a hamuki, mana dia? Di kasril ka. Dia bilang di kasro kapnya hamuki. Paham ini? Belakang terangkan sebentar, kok bisa? Dan apakah boleh di fathah hamuka? Paham pertanyaannya? Kenapa dia bilang di kasrokatnya? Ya? Dan apakah boleh di fathah? Belum bilang sama saya tibayanuhu, akan datang penjelasannya. Ya, sebentar lagi akan datang. Wa mithalu rabbi, contoh keempat, qauluka, perkataan antum, sadaqa fuka. Mana dia? Fuka. Wa mithalul khamis, contoh kelima, qauluka, perkataan antum, zaidun dumalin. Mana dia? Hah? Du. Paham ini? Ini syahidnya. Ai sahib mal, maksudnya dumal, maksudnya pemilik harta. Wa qawlu ta'ala wallahu dzul fadlil azim. Mana dia? Du. Lihat keterangannya. Fa kullu wahidin min hadil asma, setiap dari salah satu dari isim-isim ini semua tadi yang di atas. Semua contoh dari atas tadi, mulai dari asmaul khamsah. Setiap salah satu dari isim-isim yang di atas tadi itu marfuun. Semuanya dibaca apa? Rofa. Wa alamatu rofi al-waw. Tanda rofanya adalah apa? Waw niabatan anid dhamma. Sebagai pengganti dari apa? Dhamma. Li'annahu. Kenapa waw menjadi dengan dhamma? Li'annahu minal asmaul khamsah. Karena dia termasuk isim-isim yang lima. Wahuwa mudhaf wa ma ba'dahu min dhamirin au ismin dhahin mudhafun ilai. Dia sendiri sebagai mudhaf, apa yang ada setelahnya berupa dhamir atau isim dhahir adalah mudhafun ilai. Paham enggak? Jadi kan begini lah. Anda perhatikan kakek. Abuka. Nah, ini abu apa? Mudhaf. Ya, kanya? Mudhafun ilai. Betul enggak? Sekarang dumbalin, ini dua kan? Kan asmaul khamsa tapi mudhaf. Malin kenapa dijer? Hah? Mudhaf pun ilai. Paham enggak? Ya, dulu saya enggak bilang karena antum enggak tahu mudhaf apa itu mudhaf, toh? Kue apa dia? Kue buton ke muna ke raha. Paham? Sekarang sudah tahu mudhaf nilai itu adalah ternyata kata yang disandarkan kepadanya mudhaf. Dipahami? Jadi itu asmaul khamsah selama-lamanya selalu mudhaf. Kalau dia sebagai asmaul khamsah, kalau tidak mudhaf tidak jadi. Kalau tidak mudhaf tidak jadi asmaul khamsah. Misalnya antum cuma mau bilang datang bapak, bukan bapakmu, bapakku, bapaknya, bukan. Nah, apa antum bilang? Ja'a abun tanwin. Karena irobnya jadi isim mufrad, tidak pakai waw, tidak pakai alif, tidak pakai ya. Dipahami nih? Ini rahasianya kenapa selalu mereka bilang abuka, karena dia syaratnya harus menjadi mudhaf. Paham? Tidak harus ke ka, boleh ke orang isim dhahir. Abu Muhammad, Abu Zaid, yang penting harus ada apa? Mudhaf. Kalau tidak jadi isim mufrad. Walahu akun, kenapa itu baca doma itu? Walahu akun, isi mufrad karena dia tidak mudhaf. Paham enggak ini? Dipahami? Paham palu? Jadi kalau dia tidak mudhaf, kembali ke isi mufrad karena abun seorang bapak, abun seorang saudara. Jelas? Jelas ini, alhamdulillah. Kata beliau, jadi dia mudhaf. Dan apa setelahnya merupakan dhamir atau isim dhahir merupakan mudhafun ilaihi. Wa qauluhu, ini tadi yang mau diterangkan. Kata hamuki. Kenapa dibilang hamuki? Wa huwa bikasril ka, yaitu di kasro kafnya hamuki. Kenapa? Li'annal hama, karena alhama itu adalah ismun, dia adalah nama li'aqaribi zauj, nama untuk kerabatnya suami. Ah, sekarang gini. Misalnya anggaplah kita hayalkan Anas menikah. Paham gak ini? Kita hayalkan ini. Hayalkan Anas menikah. Paham? Ini keluarganya Anas, bapaknya, saudaranya Anas. Paham? Apanya istrinya? Nah, itu namanya hamunya istri. Nah, istri, kalau dia hamunya istri, iparnya istri, mertuanya istri, antum baca ka atau ki? Hah? Hah? Ki. Kenapa ki? Karena kalau kop ha kasar. Paham Pak Ahmad? Kenapa ki? Paham ki Ahmad? Karena begini, itu ham, penggunaan alham itu adalah khusus kata mereka keluarganya suami. Keluarganya apa? Suami. Kalau dia itu adiknya suami, kakaknya suami, paham? Secara umum, bapaknya suaminya, sampai itu. Berarti apanya ini? Kita katakan kepada istri apa? Ini hamuki, iparmu misalnya. Tak? Ya enggak? Hamuki, iparnya istri. Kerabatnya siapa berarti iparnya istri? Kalau iparnya istrimu, itu apanya itu? Intinya begini dong, ham itu kan kerabat, adiknya si Ahmad ini, toh si Anas. Bagi istri apanya? Toh hamu, istri itu perempuan atau laki-laki? Nah, perempuan, maka dibaca apa kanya? Ka atau ki? Ki, karena kerabatnya suami berarti iparnya istri, mertuanya istri. Paham gak atau belum? Kenapa dibilang apa? Ki, itu alasannya. Dipahami? Ini, tapi kata bulu al-mashur, ini yang terkenalnya. Diiplakan di atas kerabatnya siapa? Kerabatnya siapa? Suami. Kerabatnya suami. Iya, paham gak nih? Iya. Wakila, dan dikatakan pula, ismun, dia itu ham, ham itu. Dia adalah nama untuk kerabatnya istri. Sekarang Anas tadi dong punya istri. Anas punya istri enggak? Tadi dalam khayalan. Paham kan? Ada enggak? Ada kan? Istrinya ada adik, ada kakaknya. Namanya Ham. Sekarang saya mau bilang ke dia. Tak? Iparnya Anas. Apa saya bilang ke dia? Ka atau ki? Hamu? Hamu? Kah? Karena Anas yang saya hitung. Kalau tadi saya hitung apanya? Istrinya. Paham gak? Paham gak ini? Karena dia juga diletakkan untuk kerabatnya istrinya. Berarti bisa dua. Bisa kerabat suami. Ham kerabat istri. Ham cuman ka, ki, atau ko. Tinggal itu saja. Paham gak Ahmad? Nah, iya. Selesai. Wakilah mustarik bainahuma. Dikatakan pula bersyirikat. Pokoknya kerabat istri atau kerabat suami. Pokoknya namanya apa? Ham. Ini yang kuatnya. Ini yang benarnya. Karena tidak ada terlalu ya dalil tentang dibedakan. Pada akwal selasa. Ini tiga pendapat. asohuha indi, yang paling kuatnya menurutku al-qaulu salih adalah pendapat ketiga. Yang mana itu? Ya sama saja, kerabat istri, kerabat suami, namanya apa? Ham. Makanya bisa dibaca apa? Hamuka, atau dibaca apa? Hamuki, sama saja. Jelas? Bisa dibaca hamuka, bisa juga dibaca apa? Hamuki. Tergantung antum mau ajak bicara siapa. Kalau antum tanya istrinya Anas tentang iparnya, apa antum bilang? Hamuki. Kalau antum tanya Anas tentang iparnya, antum bilang apa? Hamuka. Dipahami? Alhamdulillah. Itu kata beliau yang kuatnya. Ilah hanya saja anna itlaqahu, bahwasanya peletakannya ala aqaribi zauj, atas kerabat suami, aksar itu lebih banyak. Lebih banyak, wallahu a'lam. Paham? Seperti dalam hadis itu alhamu al-maut. Ketika istri dilarang bersendiri dengan iparnya, dikatakan alhamu al-maut. Ipar itu adalah maut. Paham? Ya sama juga. Suami juga dilarang bersendiri dengan siapa? Iparnya sama. Dipaham ini? Selesai, sama saja. Cuma penggunaannya saja. Penggunaannya, makanya mereka katakan hamuki. Karena kebanyakan yang mereka pakai untuk kerabatnya siapa? Suami. Jelas? Nah, kita bukan itu. Yang kita inginkan di sini adalah tempatnya wau, ya, menjadi alamat untuk serupanya sebuah kata di mana? Di berapa tempat? Di dua tempat. Apa itu? Jam mudzakkar salim dan asmaul khumsah. Selesai. Sekarang niabatul alif ani dhamma. Alif menggantikan dhamma. Alif menggantikan dhamma. Qala belum berkata. Wa ammal alifu fatakunu alamatan liruqi fi tatmiyatil asma'i khassah. Mudah sekali. Adapun alif, maka menjadi tanda untuk rupa adalah pada tatmiyatil asma. Tatmiyatil asma maksudnya ismul musanna. Pada duanya isim, maksudnya pada isim musanna khosoh secara khusus. Artinya itu alif menjadi tanda untuk rupa hanya pada satu kata saja. Yaitu apa? Pada isim musanna. Dinamakan oleh Ibnu Jurum tathniyatul asma. Maksudnya itu adalah nama untuk isim mutanna. Jelas? Jelas ini? Aku katakan takunul alifu alamatan ala rokil kalimati. Alif menjadi tanda akan rupanya sebuah kata niabatan anid dhommati, sebagai pengganti dari dhomma fi maudi'in wahidin, pada satu tempat. Wahual ismul mutanna, yaitu pada isim mutanna. Wa ta'rifu, dan pengertiannya, karena Ibnu Jurum belum kasih, terpaksa belum kasih di pembahasan alamat i'rab. Pengertiannya kullu ismin dalla 'ala ithnaini aw ithnataini, setiap isim yang menunjukkan atas dua laki-laki atau dua perempuan, bi ziyadatin fi akhiri, dengan ditambah pada akhirnya. Antum sudah tahu apa itu yang ditambah. Apa yang ditambah dia? Alif dan nun atau ya dan nun. Paham itu? Selesai. Solihun litajridi litajarudi an hadhi ziyada. Sama dengan tadi. Cocok, tetap baik kalau dikosongkan dari tambah itu. Itu ciri-cirinya. Nah, misalnya ini. Dengan yang ini. Ya, rajulani. Coba hilangkan alif dan nun. Rajulani, hilangkan alif dan nun. Rajulun. Itnani, hilangkan alif dan nun. Itnani, hilangkan alif dan nun. Itnun. Ada enggak kata itnun? Apa artinya itnun? Itnani artinya apa? Dua. Kalau itnun enggak jadi. Beda kalau ini. Itu namanya soleh. Bang, berarti ini bukan isim mudzanna, walaupun maknanya apa? Dua. Kamu bang. Jadi harus itu pertama. Terus yang kedua, wa'atfu mitlihi alaihi sama, diatopkan semisalnya padanya. Sekarang, ja'a rajulani. Antum bisa katakan apa? Ja'a rajulani. Bisa antum katakan apa? Ja'a rajulun wa rajulun. Apa artinya? laki-laki. Kalau ja'a rajulun wa rajulun, datang dua laki-laki, laki-laki dan laki-laki. Borosan sekali. Datang dua laki-laki. Jelas ini? Ya, laki-laki tambah laki-laki dua. Satu tambah satu. Paham enggak ini? Paham enggak? Jelas, alhamdulillah, mudah berarti ya. Alhamdulillah, ini sudah lengkap pembahasan isim mutsanna. Nah, ja'a Zaidani wa qawlu ta'ala qala rajulani wa nasafaratul hindatu. Contoh itu untuk isim mu'annas perempuan. Ya, safaratul hindani, salah ya. Wa qawlu ta'ala fihima ainani naddakhatan. Mana dia? Ya langsung ainani dan naddakhatan sama. Fakulun min, maka setiap dari az-zaidani wa rajulani wal hindani wa ainani wa naddakhatani mutsanna. Semua ini adalah isim mutsanna. Kenapa? Li'anna ismun dalla 'ala ithnaini aw ithnataini. Karena dia adalah isim yang menunjukkan atas dua laki-laki atau dua perempuan. Bisababi ziyadatil latif fi akhirih, dengan sebab tambahan pada akhirnya. Wahia, dan dia tambahannya adalah al-alif wa nun fi hadil amtilati, tambahannya alif dan nun pada contoh ini. Wal ya wa nun, bisa juga dia tambahkan apa? Ya dan nun. Fina pada contoh ra'aitu zaidaini wa marartu bi zaidaini. Rafa dan nasab dan jar. Wasalihun litajrid, maksudnya tafriq, untuk dipisahkan sama dengan tadi. Fataqulu zaidun wa zaidun wa rajulun wa rajulun. Wahindun wahindun wa ainun wa ainun wa naddakhatun wa naddakhatun. Ya kan? Wasalihun aidan li'atfi mithlihi alaihi. Cocok juga untuk diatopkan semisalnya padanya. Kama ra'aita fi hadhil amtilati, sebagaimana yang antum lihat pada contoh-contoh ini. Jelas gak? Jelas gak ini? Jelas ini. Fa zaidani wa mithluhu rajulani, maka zaidani semisal dengannya rajulani. Wal hindani wa ainani wa naddakhatani marfuun. Ini yang kita maukan di sini, alamat irob. Dia di rofa. Wa alamatu rofihi, tanda rofanya al-alifu. Tanda rofanya adalah alif niabatan anil dhamma, sebagai pengganti dari apa? Dhamma. Li'annahu mutsanna, karena dia adalah isim mutsanna. Wa nun, sementara nunnya apa? Kan alifnya tanda irob. Nunnya sama. Iwadun anit tanwini fil ismil mufradi, sebagai ganti dari tanwin dalam isim mufrad. Satu lagi insyaallah. Satu lagi ya. Habiskan ya. Niabatun nun anit dhamma. Nun menggantikan dhamma. Kan rupa itu alamatnya cuma berapa? Empat kan? Pertama dhamma, kedua waw, ketiga empat. Ini sekarang ini yang terakhir. Niabatun nun anit dhamma. Nun menggantikan dhamma. Qala, beliau berkata, fa'amman nunu fatakunu alamatan li rafi fil fi'lil mudhari idza tasala bihi dhamiru tathniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul muannatsatil mukhatabati. Masyaallah. Ya, adapun nun maka menjadi tanda untuk rafa pada fi'il mudhari. Tapi syaratnya, kalau dulu kan fi'il mudhari alamatkan dhamma idza lam yattasil bi akhiri syai. Kalau ini idza tasala, kalau bersambung. Kalau dulu kalau tidak bersambung. Kalau ini idza tasala, kalau bersambung bihi dengannya, dhamir tatnya satu. Dhamir menunjukkan dua, siapa itu? Dhamir menunjukkan dua, siapa? Alif. Au dhamiru jam'i, atau bersambung dengan dhamir menunjukkan jamak. Siapa itu? Waw. Au dhamir mu'annatsatil mukhatab, atau dhamir menunjukkan satu perempuan yang dikhitab. Apa itu? Ya. Sudah tiga dong. Alif, waw, ya. Tiga inilah ciri-ciri yang bersambung dengannya apa? Afalun khomsah. Ini namanya afalun khomsah ini. Cuma belum tidak sebut namanya. Jelas? Yang beralamatkan rupa dengan nun adalah siapa? Afalun khomsah. Jelas? Aku katakan. Takunun nunu alamatan ala rob'il kalimati. Nun menjadi tanda akan rupanya sebuah kata. Niabatan anid dhommati, sebagai pengganti dari dhommah. Timodi'in wahidin, pada satu tempat saja. Wahual af'alul khomsah, dan dia pada af'alul khomsah yang disebutkan oleh di mata. Wahya amid afalul khamsah kullu fi'ilin mudhari'in ittasal bihi alif itsnain awal jama'a yan mu'annatsatil mukhatabah. Dah? Afalul khamsah itu adalah setiap fi'il mudhari sohi akhir atau mutal akhir. Iya, saya nyatakan ini, bukan bertanya. Setiap fi'il mudhari sohi akhir ataupun apa? Mutal akhir yang bersambung dengan alif itsnain atau waw jama'ah atau ya mu'annatsatil mukhatabah. Paham enggak? Iya. Famitalu matasala bil alif itsnain. Contoh yang bersambung dengan alif itsnain, alif menunjukkan dua, qauluka ucapan antum, antuma taktuban. Wa qulu ta'ala wan najmu wasyajaru yasjudani. Belum sengaja contohkan ini. Ada tak ada? Ada tak ada? Ya. Wa fihima ainani tajriyani. Mana dia? Mana dia? Tajriyani. Wa mitalu matasala bihi waul jamaah. Contoh yang bersambung dengannya waul jamaah. Qauluka perkataan antum, antum taktubuna. Wa qauluhu ta'ala wa yuqimuna sholata. Mana dia? Hah? Yuqimuna. Wa mitalu matasala. Ini bisa tak bisa? Ya, sama. Sudah empat jadinya. Wa mitalu matasala bihi yaul mu'annatsatil mukhatabah. Contoh kalau dia bersambung dengan ya yang menunjukkan mu'annas perempuan yang diajak bicara. Qauluka perkataan antum, anti taktubina. Anti taktubina. Wa qauluhu ta'ala ata'ajabina min amrillah. Syahid kita mana? Hah? Ta'jabina. Fal fi'ilul mudhari fi jam'i hadil amtilati. Maka fi'il mudhari pada seluruh contoh ini. Contoh ini maksudnya dari atas tadi. Dari yang bersambung dengan alif, waw, dan apa? Ya. Semua ini adalah marfu. Litajarudihi anin nasibi wal jazim. Karena kosong dari penasab dan penjazim. Kosong dari penasab dan penjazim. Wa alamatu raf'ihi tsubutun nun. Tanda rupanya adalah dengan adanya apa? Nun. Tetapnya nun. Li'annahu minal af'alil khomsa. Karena dia ini termasuk af'alil khomsa. Jadi kalau jama' mudzakkar salim, alamatnya waw. Nunnya pengganti tanda. Jama' mu'annats salim, alamatnya alif. Isim mudzanna. Alamatnya alif. Nunnya pengganti dari tanda. Kali ini, malah nunnya menjadi tanda irobnya. Terus waw alif dan ya. Paham pertanyaannya? Kan nun jadi alamat i'rab. Nun wa alif waw dan ya-nya kata beliau wal alif awil waw awil ya. Sementara alifnya, waw-nya atau ya-nya dhamir mutasil. Kan menunjukkan dua, menunjukkan banyak. Kan dhamir kata ganti. Dhamir yang bersambung mabni ala sukun. Tetap di atas apa? Sukun. Kan semua sukun kan? Palu. Assalamualaikum Palu. Anak baca mana Pak? Mana? Antum menghayal. Mabniun ala sukun dimabnikan di atas sukun fi mahali rof'in fa. Berada dalam kedudukan rofa semuanya sebagai apa? Fa. Jelas? Alhamdulillah. Selesai. Hari Sabtu apa kita bikin? Murojaah dari i'rab. Dari babul i'rab sampai yang tadi. Sedikit toh? Hah? Saya kira Kamis hari ini. Rabu ini. Astagfirullah, saya kira Kamis terlalu cepat hitungan. Nah, baik, masih ketemu besok. Saya kira Jumat besok. Cepat sekali saya mau libur ya. Alhamdulillah. Iya. Berarti besok masih. Alhamdulillah.